Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir daripada surat Ali Imran. Berada di akhir-akhir daripada surat Ali Imran. Sekarang kita akan masuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 195. Sahih? Hah? Teraman, naam. Yang mana ayat yang ke-195 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya doanya orang-orang mukminin Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dan jerih payah kaum mukminin di dalam doa mereka, amalan-amalan kebaikan mereka lelaki maupun wanita. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung dengan jenis amalannya. Al jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan atau dia amalkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Naam. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آيات yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, فاستجاب لهم ربهم, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenuhi dan juga mengabulkan doa mereka. Yaitu sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal. Sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba berupa kebaikan, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya akan Allah taala balas sesuai dengan kadarnya dan juga keberadaan amalan tersebut. Kita lihat, baik dari kalangan laki maupun wanita, ba'dukum min ba'd, sama saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sama saja laki-laki atau perempuan beramal amalan kebaikan, Allah Ta'ala akan membalasinya. Nah, akan membalasi amalan tersebut. Naam. Tergantung dengan ikhlas ataukah tidak ikhlasnya. Tergantung dengan mencontoh sunnah Rasulullah ataukah tidaknya. Karena sudah kita lewati termasuk, naam barakallahu fikum, syarat yang sangat inti adalah dua syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Maka orang-orang yang mereka berhijrah dan keluar dari rumah-rumah mereka, wa udzu fi sabini, dan mereka-mereka yang diganggu, dihalang-halangi pada jalanku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah dan orang-orang yang meninggalkan rumah-rumah mereka dari Makkah menuju Madinah, kemudian orang-orang yang diganggu di dalam melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qatalu wa qutilu, dan orang-orang yang mereka berperang kemudian terbunuh, la ukafiranna 'anhum sayyi'atihim, sungguh aku akan menghapuskan kejelekan-kejelekan mereka. Walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan sungguh aku akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, sebagai bentuk pahala, ganjaran, upah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah fa ajaba Allahu du'aahum maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Jadi doanya orang mukmin selama doanya benar-benar terpenuhi syaratnya dan juga tidak ada mawani', penghalang-penghalang untuk dikabulkan, nah barakallahu fikum, Allah taala hukum asalnya mengabulkan doa seorang hamba. Nah, dan perlu diperhatikan, terkadang seorang hamba sudah menempuh jalan-jalan agar dikabulkan doanya, namun karena ada penghalang akhirnya enggak dikabulkan doanya. Sudah mengarahkan tangannya ke arah langit, sudah mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Bayangkan, nah sudah apa? Menempuh jalan-jalan agar dikabulkan doanya dalam keadaan musafir lagi, dalam keadaan safar. Tapi ternyata apa? Ada penghalang. Di antaranya apa? Makanannya dari yang haram. Kita lewati dulu. Minumannya dari yang haram. Kemudian barakallahu fikum, nah diberi makan dari harta yang haram. Maka enggak dikabulkan doanya walaupun dia menempuh cara-cara atau menempuh syarat-syarat dikabulkan doa. Tangannya sudah ditadahkan ke arah langit. Termasuk apa? Salah satu, nah barakallahu fikum, nam siri bahwasanya doa itu akan dikabulkan. Kemudian dalam keadaan safar, dalam keadaan pakaiannya pun sederhana, ya kan? Posisi dia safar. Kemudian karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian dia diberi makan dari harta yang haram, enggak dikabulkan doanya. Yang kedua, apa kemarin? Tergesa-gesa. Orang berdoa tergesa-gesa, enggak sabar dia. Anak sudah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan ini. Sudah berapa kali, Pak? Doanya 150 kali katanya. Paham ya? Sudah 150 kali enggak dikabul-kabulkan katanya. Sabar. Hatta walaupun 1000 kali pun, ingat baik-baik, doa itu enggak ada ruginya. Paham ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan menghasilkan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dikabulkan dalam waktu yang sangat dekat. Kemungkinan kedua, Allah taala akan tunda diberikan nanti di akhirat. Kemungkinan ketiga, Allah taala akan palingkan dia dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi berdoa itu enggak perlu kita istilahnya merasa rugi, jangan. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi perlu direnungi kembali karena terkadang orang seperti itu, wah anak berdoa berkali-kali kok enggak dikabulkan ya. Jangan-jangan Allah taala enggak suka dengan anak misalkan. Seperti itu kadang. Itu hindari barakallahu fikum. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa la yazalu du'aul 'abdi yustajab ma lam yasta'jil." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Senantiasa doanya seorang hamba itu dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Kata Rasulullah, "Yaqulur rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li." Ada orang berkata, "Aku sudah berdoa seperti ini tapi enggak pernah melihat dikabulkan." Nah, inilah yang dinamakan tergesa-gesa. Terkadang orang seperti itu kan? Wah, sudah berdoa berkali-kali kok enggak dikabulkan ya? Sabar. Sabar barakallahu fikum. Doa itu adalah apa? Ibadah. Kita lihat di sini. Fa ajaballahu du'a'ahum bi annahu la yudhi'u juhda man 'amila minhum 'amalan salihan dzakaran kana aw unsa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya mereka, bahwasanya Allah taala tidak akan menyia-nyiakan usahanya orang yang beramal di antara mereka dengan amalan saleh, lelaki maupun wanita, bayangkan. Enggak disia-nyiakan. Sekecil apapun akan ditampakkan nanti. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amalan tersebut. Nah, hatta walaupun sekecil apa? Sekecil biji sawi pun, sekecil semut hitam pun yang sangat kecil pun, Allah taala akan perhitungkan semuanya. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak akan didzalimi sedikit pun, hatta walaupun amalnya kecil. Dia bersedekah 500 rupiah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, ini besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menyumbang harta 5 miliar misalkan tapi mengharapkan pujian manusia, itu di hadapan Allah taala kecil. Paham tuh ya? Jadi terkadang besar kecilnya pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang hamba, seorang hamba tergantung dengan niatnya barakallahu fikum. Jadi perbaiki niat-niat kita semuanya. Dalam belajar niatnya untuk apa? Mengajarkan ilmu niatnya untuk apa? Mendakwakan ilmu niatnya untuk apa? Itu semuanya upayakan kita bisa memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita berdakwah hanya ingin mencari fulus, mencari uang, mencari kedudukan, mencari ketenaran biar terkenal di mana-mana, jangan. Itu semuanya adalah apa? Mencoreng keikhlasan di dalam berdakwah. Atau sebaliknya, mencari ilmu hanya ingin mendapatkan gelar, hanya ingin mendapatkan titel, jabatan. Jangan juga. Na'am barakallahu fikum. Itu semuanya mencoreng apa? Mencoreng niat yang tulus tadi itu. Allahu musta'an. Tapi upayakan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kan Nah, barakallahu fikum min kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Paham ya? Diungkapkan oleh sebagian para ulama dengan semakna betapa banyak amalan yang kecil, bayangkan amalan kecil tapi diperbesar amalan tersebut di hadapan Allah Ta'ala, pahalanya besar. Sebabnya karena apa? Niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar, yang luas, banyak, tapi ternyata menjadi kecil di hadapan Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Niatnya. Oleh karena itu, niat kita upayakan semaksimal mungkin, tulus ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar, mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan apa kata al-mufassirun asabahumullah wa hum fi ukhuwatid din wa qabul a'mal wal jazaa' 'alayha sawa. Maksudnya apa? Mereka di dalam masalah persaudaraan seagama lelaki maupun wanita sama. Di dalam masalah terima amalannya ataukah tidak, balasannya seberapa, itu sama. Enggak pandang bulu laki-laki perempuan, sama. Dalam masalah apa? Persaudaraan seagama. Kemudian dalam masalah apa? Diterima amalannya apakah tidak? Lelaki dan perempuan kalau amalannya ikhlas, mutaba'ah, diterima atau tidak? Diterima, enggak pandang bulu, sama. Maksudnya itu ya, enggak dibeda-bedakan. Wah, ini laki-laki diterima, kalau perempuan tidak. Intinya syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi atau tidak? Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat di sini, falladzina hajaru raghbatan fi ridallahi ta'ala. Maka orang-orang yang mereka berhijrah dikarenakan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ukhriju min diyarihim, dan mereka pun juga dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, ya karena hijrah ya, dari Makkah ke Madinah. Naam. Wa udhu fi ta'ati rabbihim wa ibadatin iyyah, dan mereka-mereka yang diganggu di dalam menjalankan ketaatan kepada Rabb mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqatalu wa qutilu fi sabilillah, fi sabilillah, dan mereka-mereka orang-orang yang berperang kemudian terbunuh di jalan Allah, li'la'i kalimatih. Ini perhatian baik-baik. Dalam rangka apa berperangnya? Dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat apa? La ilaha illallah. Tujuannya itu. Jadi kalau orang berperang itu dilihat niatnya. Tujuannya apa dia? Berperang agar dikatakan pemberani. Sudah tidak lurus niatnya. Berperang agar dipuji oleh manusia, tidak lurus niatnya. Berperang untuk mencari ghanimah, harta rampasan perang, sudah tidak lurus apa niatnya. Tapi tujuan yang paling utama dan lurus niatnya adalah apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai orang yang berperang hanya karena apa? Pemberani." Biar dibilang pemberani. Dan orang yang berperang karena riya, dan orang yang berperang hanya ingin mendapatkan harta atau yang semisalnya. Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang hanya ingin menegakkan, menjadikan kalimat la ilaha illallah itu yang tertinggi, maka itu dikatakan perang fi sabilillah. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi ikhlas itu termasuk perkara yang perlu kita benahi. Niat itu termasuk perkara yang kita harus benahi barakallahu fikum. Sampai-sampai salah seorang imam ahli sunnah menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat untuk aku obati melainkan niatku. Karena niat manusia itu berbolak-balik ya. Nah, barakallahu fikum, niat manusia itu berbolak-balik. Terkadang niatnya baik, ternyata apa? Di tengah peramalan, di tengah amalan berubah. Di awal amalan dia niatnya ikhlas, di tengah amalan langsung muncul apa? Riya wa na'udzu billah. Nah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Qala al-fasirun asabahumullah liyasturannallahu 'alaihim ma tamartakabuhu minal ma'asi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tadi itu yang berperang berjihad kemudian terbunuh, dan orang-orang yang mereka diganggu di dalam menjalankan ketaatan kepada Rabb mereka, dan orang-orang yang mereka apa? Yang mereka berhijrah hanya mengharapkan ridha Allah, la yasturannallahu 'alaihim martakabuhu minal ma'asi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup-nutupin mereka. Bayangkan, Allah Ta'ala akan tutup mereka. Maksudnya tutup bagaimana? Ditutup apa-apa yang dulu mereka kerjakan berupa kemaksiatan. Jadi kemaksiatan ini berlalu, ditutup semuanya. Paham ya? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Amalan soleh. Amalan soleh jangan sepelekan, barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu kalau kita beramal, upayakan benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita niat, kana sataraha 'alaihim fid dunya, sebagaimana Allah taala telah menutup-nutupi mereka, nah di dunianya, di akhiratnya pun juga Allah taala tutupin. Apa maksudnya? Di dunia orang enggak ada yang tahu kalau dia mengamalkan amalan maksiat. Di akhirat Allah taala tutupin juga. Enggak dibeberkan, enggak dijabarkan di hadapan halayak ramai. Itulah nah barakallahu fikum rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala yuhasibuhum 'alaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak apa memperhitungkan, bayangkan. Tidak memperhitungkan amalan yang maksiat yang dia lakukan di dunia. Walayat walayudkhilannahum jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha anhar. Dan sungguh Allah taala akan masukkan mereka dalam surga. Surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir dari bawah istana-istana surga dan pohon-pohon surga al-anhar, sungai-sungai, bayangkan. Sungai surga barakallahu fikum, sungai surga ada yang mengalir situ apa? Air apa? Susu. Ada juga air apa? Madu. Ada juga air khamr, ada juga air tawar biasa. Nah, barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya apa? Kenikmatan demi kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah taala. Bagi mereka di surga terserah apa yang mereka inginkan, semuanya ada. Semuanya ada di surga. Paham ya? Dan bahkan masih ada tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa taqallah. Jadi tiga kenikmatan yang akan diraih ketika orang masuk surga adalah pertama surga itu sendiri. Kedua, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat keridhaan pasti sudah. Kenikmatan demi kenikmatan akan menyusul. Karena yang namanya keridhaan enggak mungkin dia dapatkan kecuali kalau dia sudah masuk surga. Paham ya? Jadi al-jannah itu pertama. Kedua adalah apa? An-nazar ila wajhillahi azza wa jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridha Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kenikmatan demi kenikmatan penduduk surga. Sudah kita lihat itu bahasannya ya. Jadi hatta penduduk surga yang paling bawah saja merasa dia yang paling tinggi. Kenikmatan surga seperti itu, merasa yang paling tinggi sudah. Yang lainnya kalah. Padahal masih ada surga yang di atasnya lagi. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala benar-benar sempurna. Jadi orang penduduk surga yang paling rendah saja merasa dia yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena surga yang paling rendah saja berapa kemarin? Lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. Kurang apa coba? 2 kali itu udah besar, ya 10 kali. Paham? 10 kali besar. Nah, merasa dia yang paling puas, yang paling nikmat, paling istimewa, padahal masih ada surga yang lebih tinggi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla, berikutnya. Jazaan min indillah, itu semuanya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu 'indahu husnul thawab. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah na'am sebaik-baik pahala atau ganjaran. Ikhwan fi din azza wa jalla. Kemudian berikutnya ayat yang selanjutnya yang ke-196, la yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai nam tertipu wahai Rasul dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di atas kekufuran. Berupa apa? Berupa perbuatan mereka saling sering pindah-pindah satu negeri ke negeri yang lainnya. Maksudnya kekayaan mereka. Orang kafir banyak yang kaya enggak? Banyak. Orang kafir yang mewah banyak. Mobilnya pun sekian, istananya pun punya. Kan ya, bahkan di dalam rumahnya ada kolam renang. Ya enggak? Ada enggak? Banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala peringatkan Rasulullah SAW agar tidak tertipu. Agar tidak tertipu kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Itu semuanya apa kemarin? Namanya istidraj namanya. Paham ya? Istidraj, penguluran waktu saja. Kapan saja Allah taala mencabut, cabut semuanya. Paham maksudnya ya? Jadi antum saksikan terkadang orang kafir padahal enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, ya itu orang kafir. Tapi kehidupannya mewah ada enggak? Ada. Punya mobil banyak, rumahnya pun tingkat berapa kemarin? Tingkat 7, paham ya? Bintang 7. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian intinya mewah kehidupannya. Nah, Rasulullah peringatan jangan tertipu. Jangan tertipu. Nah, kita lihat, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai Muhammad atau ya Rasulullah atau wahai Rasul, Allah Subhanahu wa taala Nah, barakallahu fikum, peringatkan kepada Rasulullah SAW agar tidak tertipu dengan keberadaan orang-orang kafir yang mereka saling apa? Sering pindah-pindah dari negeri ke negeri yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah. La taghtar ayyuhar rasul. Jangan tertipu wahai Rasul. Bima 'alaihi ahlul kufri billahi min bastatin fil 'aysh. Jangan tertipu wahai Rasul dengan keberadaan orang-orang yang di atas kekufuran, yang kufur kepada Allah, berupa apa? Berupa dibentangkannya kehidupannya. Kehidupannya luas, paham ya? Kenikmatan demi kenikmatan, kaya raya, hartanya melimpah. Jangan tertipu dengan seperti itu. Wasa'atin fi rizq, dan juga jangan tertipu dengan luasnya rezeki yang ada pada orang kafir. Wantiqalihim min makan ila makan, dan juga apa? Berpindahnya mereka dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Litijarat wa talabil arbah wal amwal, untuk apa? Untuk perdagangan, jual beli, bisnis, mencari untung, mencari harta. Apa maksudnya ya? Ini peringatan yang sangat besar. Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW, nah barakallahu fikum, tertipu dengan apa? Kenikmatan yang dimiliki oleh orang kufar. Biarkan mereka pindah sana, pindah sini, rekreasi sana, rekreasi sini, paham ya? Nah barakallahu fikum, menghambur-hamburkan harta mereka. Allahumma musta'an, ini peringatan yang sangat besar. Naam. Fa'amma qalilin yazul hadza kullu anhum. Namun ternyata yang seperti ini hanyalah sedikit saja. Nah barakallahu fikum, akan hilang seluruhnya dari mereka kelak. Wa yusbihuna murtahinin. Wa yusbihuna murtahanin bi amalihim sayyi'ah. Akhirnya mereka pun apa, setelah dicabut oleh Allah Ta'ala kekayaan tadi itu, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi orang-orang yang tergadaikan, nah, dengan amalan-amalan jelek mereka. Apa maksudnya ya? Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak punya amalan kebaikan sama sekali. Dia beramal kebaikan zahirnya di dunia, pengen kebaikan, bersedekah, berinfak, menyumbangkan hartanya, walaupun hartanya disumbangkan sekian M misalkan, enggak ada nilainya sama sekali. Nanti di akhirat mereka di mana tempatnya? Di neraka jahannam wa bisal masir. Sejelek-jelek apa? Tempat kembali, barakallahu fikum, Allah musta'an. Karena yang menghalang-halangi mereka apa? Kok tidak diterima sedekahnya? Tidak terima infaknya? Tidak terima amal kebaikannya? Apa sih yang menghalang-halangi mereka sebenarnya? Apa, Ehsan? Apa yang bikin mereka kok terhalang-halangi tidak diterima itu apa sebenarnya? Orang kufar, amalan mereka, sedekah mereka, infak mereka, kenapa kok dihalang-halangi? Kok enggak diterima gitu loh? Sebabnya apa? Ingat ya. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya apa? Kekufuran. Sebabnya karena kekufuran itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, gitu ya. Naam. Dan tidaklah yang menghalang-halangi nafkah mereka untuk diterima. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, melainkan sebabnya apa? Sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadi kalau mereka masuk Islam, insyaallah bi'idznillah amalan kebaikan diterima. Tapi sebelum masuk Islam, masih di atas kekufuran, walaupun harta yang dia sumbangkan setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekufuran tadi itu. Mafhum? Ayo, na'am. Kita lihat sini. Wa yusbihuna murtahanina bi amal musayyah, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tergadaikan dengan amalan-amalan kejelekan mereka. Jadi enggak dapat apa-apa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang berikutnya 198, mata'un qanilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Yaitu kenikmatan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat tidur. Paham ya? Sejelek-jelek tempat tidur neraka jahannam, wallahualam. Jangan sampai ada di antara kita ingin mencicipinya, paham ya? Atau ingin mencobanya, jangan sampai. Karena neraka jahannam, wallahualam, azab yang paling ringan adalah azab yang diberikan kepada paman Rasulullah Abu Talib Abdul Manaf. Apa azabnya? Maka sendal apa? Eger? Sendal apa? Ewa? Apa? Naam, yaitu barakallahu fikum, azab yang paling rendah adalah azab yang diberikan kepada naam pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib Abdul Manaf, yaitu dalam riwayat berbeda-beda berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Dalam riwayat yang lain menggunakan dua sandal hingga otaknya mendidih karena sandal tersebut dari api neraka. Wallahi'udzubillah. Itu azab yang paling ringan, bayangkan. Naam, Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Naam. Taliyat barakallahu fikum. Qala al-fasirun athabahumullah mata'un qalilun za'il. Naam, kenikmatan yang sangat sedikit dan juga akan sirna atau punah. Summa yakunu masiruhum yawmal qiyamah ilan nar wa bi'sal firasy. Kemudian tempat kembali mereka pada hari kiamat adalah neraka jahannam. Yang mana neraka jahannam wa bi'sal firasy, sejelek-jelek tempat tidur, sejelek-jelek kasur adalah neraka jahannam wal iyad billah. Dengan berbagai macam jenisnya sudah kita lewati. Ada neraka sa'ir, neraka jahim, ya enggak? Nah, neraka saqar, macam-macam. Itu semuanya na'am barakallahu fikum, nama-nama neraka jahannam. Yang mana kalau seandainya apa kemarin batu dilemparkan dari atas mulut neraka tersebut sampai ke kerak yang paling bawah, berapa tahun? Eh? 72 kelebihan. Berapa tahun? 80? 50? Hah? 50? Kurang. Berapa tahun Iqbal? Eh? 70, sab'una kharifa. Paham ya, sab'una sana. 70 tahun barakallahu fikum baru sampai kerak yang paling bawah itu. Ngeri sekali. Allahumma musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Na'am barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Akan tetapi, ini balasan yang sebaliknya untuk orang-orang yang bertakwa, kita lihat. Akan tetapi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, bayangkan. Bukan sungai yang terlihat sekarang ini. Sekarang kalau antum lihat sungai yang indah, jernih, enggak ada kotorannya, senang enggak melihatnya? Ini nanti lebih senang lagi. Surga barakallahu fikum. Airnya macam-macam. Ada air susu, air khamr, air madu, air biasa. Ada sana semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Walahmin tayr mimma yashtahun. Ada daging burung juga ada di sana. Paham ya? Jangan macam-macam, surga Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nah, barakallahu fikum. Nasallaha nam min ahli jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya nam anya ja'alana min ahli jannah. Semoga Allah taala menjadikan kita semuanya termasuk penduduk surga. Kita lihat barakallahu fikum bagaimana kenikmatannya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, kenikmatan tersebut terus menerus turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bidadari-bidadari yang bermata jeli, enggak ada janda di sana, semuanya gadis. Percaya atau tidak? Harus percaya. Dalilnya banyak sekali barakallahu fikum. Na'am. Jadi surga Allah Subhanahu wa taala, di sana kenikmatan demi kenikmatan. Enggak pernah ada orang dengki, iri, kok kamu lebih nikmat, kok kamu seperti ini, enggak ada. Semuanya ketentraman di sana, ketenangan. Dengki, iri, hasad pun enggak ada di sana. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, kenikmatan yang sangat luar biasa. Pembantu-pembantu dari kalangan anak-anak kecil banyak. Paham ya? Kemudian usia mereka sebaya-sebaya. Enggak ada orang tua di sana. Lah orang tua bagaimana nanti kira-kira ini? Orang tua ahli sunnah. Eh? Nanti jadi muda semuanya di sana barakallahu fikum. Na'am. Jadi enggak ada orang tua. Perempuan tua juga enggak ada. Paham ya? Adanya nanti di sana adalah apa? Usia-usia yang sebaya. Dalam artian apa barakallahu fikum, kenikmatan demi kenikmatan. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, menjadi keringat yang berbawa apa? Misik. Eh? Tidak berkeringat seperti sekarang ini. Paham ya? Berkeringat, keringatnya baunya misik. Tidak ada yang namanya buang air besar, tidak ada yang namanya kencing, paham ya? Apalagi kalau sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, yang laki-laki semakin ganteng, yang perempuan semakin cantik. Paham ya? Itu kalau na barakallahu fikum di saat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Nah, kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, itu adalah kebaikan yang sangat baik untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala al-fasirun asbahumullah Lakin alladzina khafu rabbahum, akan tetapi orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka, wamtathalu bi awamirahu, dan orang-orang yang mereka mengerjakan perintah-perintahnya, wastanabu nawahi, dan orang-orang yang mereka menjauhi larang-larangannya, qad a'addallahu lahum jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjarihal anhar. Sungguh Allah Ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawah istana-istananya dan dari bawah pohon-pohonnya, al-anhar, sungai. Nah, masya Allah, istana, kemudian ada pepohonan, di bawah pohon tersebut mengalir sungai-sungai yang indah. Masya Allah, nah, yang jelas kalau kita bayangkan, tidak bisa, tidak mampu. Karena apa? Mala'in ra'at, wala udunun, sami'at, wala khatra ala qalbi bashar. Belum pernah telinga mendengar, belum pernah mata melihat, belum pernah terpetik di benak manusia. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, hiya manziluhum daim huwa mungznam. Hiya mung, apa itu bacanya itu? Hah? Ya, nama Hasan. Hiya manziluhum daim, yang mana surga adalah tempat mereka selama-lamanya. Tempat mereka selama-lamanya, tempat tinggal mereka selama-lamanya. La yakhrujuna minhu, mereka tidak akan pernah keluar darinya. Wa ma 'indallahi a'zamu afdhal li ahli tha'ah, dan apa saja yang di sisi Allah Ta'ala tentunya lebih besar dan juga lebih afdal untuk orang-orang yang berbuat ketaatan. Mimma yataqallabu fihi alladziina kafaru min na'imid dunya, daripada apa yang orang-orang kafir bernikmat-nikmat, berpindah-pindah dengan apa, kenikmatan dunia. Jadi terkalahkan kenikmatan dunia. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum, biar sekaligus selesai sampai bawah itu ya. Wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ayat yang ke-199 ini menjelaskan ternyata ada dari kalangan ahli kitab yang beriman, ada. Karena kita lewati kan, ahli kitab hukum globalnya di mana mereka? Di neraka. Ahlu kitab yang tidak beriman. Adapun ahlu kitab yang beriman, seperti apa? Orang-orang Nasara, mereka mu'minun di zaman Nabi mereka. Yang beriman dengan Nabi Isa AS. Orang-orang Yahud, mereka mu'minun di zaman Nabi mereka. Yang beriman dengan Nabi Musa AS. Paham ya? Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mau mengenal agama Islam, walaupun ahlu kitab. Mereka di mana letaknya? Di neraka jahannam wal'iyadzubillah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Namun yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, walladzi nam nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Artinya apa? Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya, tidaklah terdengar atau tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang kenabianku, tentang aku diutus, kemudian tidak beriman denganku, tidak beriman denganku dalam keadaan dia mati, niscaya dia termasuk penduduk neraka. Bayangkan, hatta walaupun ahlul kitab, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahannam, kekal di dalamnya sejelek-jelek manusia. Allah musta'an. Kita lihat ternyata ada dari kalangan ahlul kitab yang beriman. Wa inna min ahli kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sesungguhnya ada di antara ahlul kitab yang sungguh dia beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang turunkan kepada kalian dan beriman terhadap apa yang turunkan kepada mereka, khashi'ina lillah, dalam keadaan mereka takut kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, yang mereka tidak memperjualkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka-mereka itu akan mendapatkan pahala mereka di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat cepat perhitungannya. Ikhwan fid din azza wa jalla, qala al-mufassirun atabahumullah wa inna ba'dan min ahli kitab la yusaddiqu billahi rabban wahidan wa ilahan ma'buda. Dan sesungguhnya sebagian dari kalangan ahlu kitab, siapa ahlu kitab? Al-Yahud dan Nasara, sesungguhnya ada sebagian orang-orang Yahud dan Nasara yang mereka jujur imannya kepada Allah, mengakui bahwasanya Allah itu Rabb yang satu dan sembahan yang disembah. Wa bima unzila ilaikum, dan juga membenarkan apa yang turunkan kepada kalian min hadzal Qur'an, dari Al-Qur'an ini atau berupa Al-Qur'an ini. Wa bima unzila ilaihim min at-Taurat wal Injil mutadallilina lillah. Perhatikan baik-baik ini. Dan mereka juga beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Taurat dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat Abdurrahman. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam. Zabur. Nuh. Zabur kepada Nabi siapa? Zabur. Daud alaihissalam. Paham ya? Dihafal ini ya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Dalam keadaan apa mereka? Mutadallilina lillah khadi'ina lah. Dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashtaruna bi ayati Allahi tsamanan qalila min hutamid dunya. Mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit, dikarenakan apa? Disebabkan karena keinginan-keinginan dunia. Tidak. Wa la yaktumuna ma anzalallahu, dan mereka juga tidak menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan. Wa la yuharrifunahu ka ghairihim min alkitab, dan mereka juga tidak mentahrif, tidak mengubah nah makna atau kandungan kitab tersebut seperti yang selain mereka dari alkitab. Ulaika lahum sawabun azimun inda rabbihim yaunam yauma yalqaunahu. Mereka apa barakallahu fikum, mendapatkan pahala yang besar di sisi Rabb mereka di suatu hari yang mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ufayuwafinam fayuwafihim iyyahu ghairu manqusin. Maka Allah taala akan penuhi semua pahala untuk mereka tanpa dikurangi. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah taala adalah zat yang sangat tepat perhitungannya. La yu'jizuhu ihsa'u a'malihim, yang tidak membuat lemah perhitungan amalan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya walaupun banyaknya manusia, banyaknya makhluk, bagi Allah taala tidak membuat lemah. Paham ya? Semuanya Allah taala mampu memperhitungkan amalan-amalan hamba dengan apa? Perhitungan yang sangat detail. Wa muhasabatun 'alaiha, dan juga apa? Dan juga tidak bikin Allah taala lemah dalam perhitungan mereka terhadap amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ayat yang terakhir, ayat yang ke-200 dari surat Ali Imran, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke surat An-Nisa insyaallah taala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan salinglah kalian nasihat-nasihati untuk bersabar. Warabitu, dan perkuatlah penjagaan untuk melawan musuh-musuh Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Qala al-mufassirun atabahumullah. Perhatikan baik-baik tafsirannya itu ya. Ya ayyuhalladzina saddaqullah wa rasulah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Wa aminu bisyari'ih, dan orang-orang yang mengamalkan syariatnya. Isbiru ala ta'ati rabbikum, bersabarlah kalian untuk senantiasa mentaati Rabb kalian. Wa alama wa alama yum wa alama yanzilu bikum min durrin wa bala'in, dan bersabarlah terhadap apa yang telah turun kepada kalian yang menimpa kalian berupa bahaya dan juga bala atau petaka. Wa ghalibu a'daakum fis sabr, dan kalahkanlah musuh-musuh kalian dalam kesabaran. Hatta la yakunu ashad sabran minkum, hingga apa? Hingga mereka tidak menjadi lebih sabar dari kalian. Maksudnya diperintahkan agar kita tuh lebih sabar daripada musuh. Karena kalau menjaga perbatasan itu, kalau kita kalah sabarnya, mereka menang, akan masuk dalam penjagaan tersebut. Oleh karena itu ketika ada peperangan, penjagaan juga ketat, itu harus sabar di situ menjaganya. Karena terkadang ada cacian, makian, apalagi kalau jaraknya dekat. Terkadang ada serangan, paham ya? Kalau jaraknya dekat ataupun jauh, kalau perbatasan itu harus sabar. Kalau enggak sabar, mereka lebih kuat, mereka akan menguasai, masuk ke dalam lingkungan atau kawasan kaum muslimin. Mau misalnya ini ya, ayana barakallahu fikum. Kita lihat. Wa aqimu ala jihadin ala jihadi aduwi wa aduwakum wa aduwikum, dan tegakkanlah untuk memerangi musuhku dan musuh kalian. Wa khawfullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Fi jami' ahwanikum, pada seluruh keadaan kalian. Raja'an antafuzu biridah fi dunya wal akhirah, dalam keadaan mengharapkan kalian semuanya bisa meraih dan beruntung dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina ala rasulina alamin, walhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin.